Bismillah. Qala al-mu'allifu hafizahullah. Wa qala Ibn Taymiyyah wa li hadza kullu man kana muttabi'an lirrasul kana Allahu ma'ahu bihasbi hadzal ittiba'i. Qala ta'ala ya ayyuhan nabiy hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ay hasbuka wa hasbu man ittaba'aka. Fa kullu man ittaba'ar rasula min jami'il mu'minina fallahu hasbuhu. Wa hadza ma'na ba'dul mu'minina bihil wa hadza ma'na kaunillahi ma'ah wal kifayatul mutlaqatu ma'al ittiba'il mutlaqi wan naqisatu ma'an naqisi wa idza kana ba'dul mu'minina bihil muttabi'ina lahu qad hasala lahu man yu'adihi ala dhalika fallahu hasbuhu wa huwa ma'ahu wa lahu nasibun min qawlihi iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa inna hadha qalbuhu muwafiqun lirrasuli wa illam yakun sahibahu bi badanihi wal aslu fi hadzal qalbi kama fi sahihaini 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna bil madinati rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum qalu wa hum bil madinati qala wa hum bil madinati habasahumul uzru fa haula'i bi qulubihim kanu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil ghuzzati falahum ma'na suhbatihi bil ghuzzati fallahu ma'ahum bihasbi tilka suhbatil ma'nawiyyati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para ikhwah hafizakumullah jami'an, pada akhir daripada pelajaran yang silam kita telah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama para rasul-rasulnya dan Allah akan menangkan para rasul-rasulnya. Ya, kita bacakan kemarin ayat dalam surah Al-Qasas tentang kisah Musa dan Harun ketika menghadapi Fir'aun, antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun. Kalian berdua dan orang-orang mengikuti kalian itu yang menang. Yang kita garis bawahi adalah yang mengikuti kalian. Bahwasanya kemenangan Allah akan berikan kepada para nabi dan yang mengikuti para nabi. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Isa alaihi salam dalam surah Al-Imran ayat 55, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'ilul ladzina ittaba'uka, Allah akan jadikan orang-orang yang mengikutimu fawqa alladziina kafaru, di atas mengalahkan orang-orang kafir. Kemudian Al-Qayyim rahimahullah tabaraka taala menyebutkan semakin kuat satu umat mengikuti nabinya, ya, maka dia akan dimenangkan atas umat-umat lainnya. Tatkala, ya, orang-orang Nasara itu mereka lebih kuat mengikuti Isa dibandingkan Bani Israel, umat Musa mengikuti Musa. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menangkan, ya, orang-orang Nasara mengalahkan orang-orang Yahudi pengikut Musa. Dan tatkala kaum muslimin di zaman mereka, ya, begitu kuat mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Allah menangkan kaum muslimin mengalahkan Yahudi dan Nasara. Terusirlah kaum Nasara, Yahudi Bani Nadir, Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah, ya, kemudian dikalahkan pula negeri-negeri Ajam beragama Nasara, baik yang berada di Yaman maupun sebagian besar daripada kerajaan-kerajaan di bawah Romawiyah, hingga akhirnya Romawiyah yang merupakan orang-orang beragama Nasara pun runtuh tunduk kepada Islam. Ya, maka berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah, ini pelajaran yang begitu, berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah, pelajaran yang begitu penting dalam memahami agama yang hak, agar kita tak merasa ya ragu dalam berjalan untuk konsisten dalam mengamalkan agama ini. Tak perlu ragu karena Allah SWT bersama kita. Apa kata Ibn Taymiyyah rahimahullah? Wa qala Ibn Taymiyyah, berkata Ibn Taymiyyah, walihada kullu man kana muttabi'an lirrasuli kana Allahu ma'ahu bihasabi hadha alittiba'. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, karena itulah barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersamanya. Ya, disebabkan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 64, ya ayyuhan nabiyyu wa ayyuhan nabi hasbukallahu. Cukuplah bagimu Allah sebagai penolongmu, pemeliharamu, penjagamu, yang menangkanmu atas musuh-musuhmu, meninggikan kalimatmu. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan cukuplah bagi orang-orang yang mengikutimu dari golongan orang-orang mukmin, Allah yang akan menolong mereka, memelihara mereka, menjaga mereka, memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka. Yang kita garis bawahi kata-kata wa manittaba'aka, dan orang-orang yang mengikutimu, cukup bagi mereka Allah menjaga mereka, memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka, meninggikan kalimat mereka. Artinya kemenangan itu ada tatkala umat ini mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Zahiran wa batinan. Jejak beliau zahir dan batin dalam semua lini kehidupan. Barulah umat ini akan menang, menjadi pemimpin bagi umat-umat lain, menjadi bangsa yang maju, meninggalkan bangsa-bangsa yang lain. Ya, dan itu pernah diterapkan oleh para pendahulu-pendahulu Islam dari salafus salih, tatkala mereka memegang agama Allah, tersebarlah rahmat di mana-mana. Ya, karena Islam agama rahmat. Ya, maka terbukalah segala macam bentuk belenggu-belenggu penjajahan, penghambaan antara makhluk kepada makhluk, semuanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena misi mereka dalam berjihad bukan kekuasaan, tapi mengikat belenggu-belenggu penjajahan antara sama makhluk agar menjadi hamba-hamba bagi makhluk lainnya. Ya. Mereka amalkan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi wali bagi mereka, mencukupi mereka, ya, memenangkan mereka, meninggikan kalimat mereka atas musuh-musuh mereka. Berkata Syekhul Islam, "Ai hasbuka wa hasbu manittaba'aka." Artinya, cukuplah bagimu Muhammad Allah, dan cukup pula bagi mereka orang-orang yang mengikutimu Allah. Ya. Makna Allah cukup bagi mereka, cukup Allah SWT semata yang dapat melindungi mereka, menjaga mereka, memenangkan mereka, menolong mereka, membantu mereka. Ya. Fakullu manittaba'ar rasulah. Maka setiap orang, dirinci lagi, tadi secara umum, bangsa, umat, sekarang rincian, fakullu, setiap individu. Fakullu manittaba'ar rasulah, setiap individu yang mengikuti Rasulullah, min jami'il mu'minin, dari seluruh orang-orang mukmin, ya, fallahu hasbuhu, maka Allah yang akan mencukupinya, cukup baginya Allah menjadi penolongnya. Tatkala orang-orang meninggalkannya, Allah menolongnya. Tatkala orang-orang melecehkannya, Allah mengangkatnya, membantunya. Ya. Wa hadha ma'na kaunillahi ma'ahu. Inilah makna Allah menyertainya. Allah menyertainya dengan ta'yid wa nusrah, pertolongan, bantuan, kemenangan, selama dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah bersama sunnahnya. Ya, karena bersama Nabi dengan badannya mustahil. Karena Nabi adalah manusia seperti kita, beliau wafat Tapi bersamanya dengan sunnahnya dapat diterapkan dalam setiap zaman dan waktu. Lintas zaman, lintas waktu, dimanapun berada orang mampu menerapkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang kuat berpegangnya dengan sunnah Rasulullah, maka kuat pula lah baginya pertolongan Allah Jalla wa'ala. Wal kifayatul mutlaqatu ma'al ittiba'il mutlaq. Maka bantuan yang full, yang penuh dari Allah yang mencukupi mereka, ya, menjadi penolong, pemelihara, penjaga mereka, ma'al ittiba'il mutlaq. Tatkala umat atau seseorang mengikuti Nabi secara utuh dalam segala sisi. Ya, ketika sempurna mereka mengikuti sunnah yang mulia SAW, sunnah Nabi, sempurna pula Allah SWT mencukupkan dirinya untuk memelihara mereka, menjaga mereka, menangkan mereka dari musuh-musuhnya. Wa naqisatu ma'an naqis. Semakin berkurang, ya, suatu umat mengikuti sunnah Nabi-Nya, semakin berkurang pula lah kifayatullah, semakin berkurang pula lah bantuan Allah, ta'idullah, nasrullah, semakin berkurang pula lah penjagaan Allah, pemeliharaan Allah atasnya. Subhanallah, ya. Maka Allah itu bersama kita sesuai dengan tingkat ittiba' kita terhadap sunnah Rasulullah. Jika ittiba'nya kuat, Allah begitu kuatnya menyertai kita. Jika ittiba'nya terhadap sunnah lemah, maka begitu jugalah lemah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lemah pula tolong pertolongan Allah turun kepada kita. Andai kata kita mau berkaca, mengaca diri kita, maka marilah kita melihat bagaimana kaum muslimin secara umum di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Bagaimana akidah mereka? Apakah tidak ada kesyirikan terjadi di tengah-tengah mereka? Jawabannya merebak, merajalela. Setiap negeri ada saja kesyirikan. Ya, setiap negeri ada saja berhala-berhala dalam bentuk kuburan yang dipuja, disanjung, diminta. Jadikan tempat bergantung. Ya, subhanallah. Tadi pagi kita belajar tentang Asmaul Husna. Adanya nama-nama Allah disalahgunakan. Setiap orang, ya, ada penulis buku mengatakan nama Allah itu dapat masing-masing nama menyembuhkan. Kalau sakit mata, sebut ini. Andai kata sakit kepala, sebut ini nama Allah. Andai kata sakit tulang, sebut ini. Maka ada juga berhala-berhala dalam bentuk kuburan-kuburan yang seperti itu. Kalau kau mau dapat jodoh cepat, datangi kuburan ini. Kalau kau mau dapat harta cepat, rezeki musret, datangi kuburan ini. Andai kata kau mau naik jabatan cepat, kau datangi kuburan ini. Itu banyak di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Ini akidah. Lihat dari sisi ibadah. Apakah ibadah yang diterapkan oleh kaum muslimin benar-benar mengikuti sunnah yang mulia sallallahu alaihi wasallam Nabi kita? Jawabannya segelintir. Dan mereka pun dimusuhi, ya, oleh banyak orang. Mereka dianggap aneh, mereka dianggap asing, mereka dikucilkan, ya, mereka dianggap bawa ajaran sendiri dan baru. Padahal apa yang mereka amalkan semua tak lain adalah apa-apa yang diamalkan Rasulullah. Tidak keluar dari itu. Cara zikir mereka sama dengan Rasulullah. Cara salat mereka sama dengan Rasulullah. Cara puasa mereka sama dengan Rasulullah. Segala macam cara ibadah mereka tak ada satupun yang keluar daripada Rasulullah SAW. Dimusuhi. Tak ada embel-embel, tak ada tambah-tambahan. Apa yang Nabi buat itu yang mereka buat, dimusuhi. Ya. Sebagian besar mereka buat kreasi-kreasi. Ya, yang mereka katakan ini adalah bagian daripada bid'ah hasanah. Ya. Maka banyaklah timbul berbagai macam ragam kreasi, inovasi dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan musik, ini alunannya gambus, ini alunannya metal. Ya. Masing-masing punya aliran. Ini kolaborasi metal dengan gambus. Macam-macam. Subhanallah. Ini digabungkan, dikolaborasikan dengan tari-tarian. Ini tariannya cepat, ini tariannya lambat. Yang saya ucapkan ini bukan omong kosong. Buka saja itu semua YouTube. Ada tariannya cepat, sama dengan orang yang sedang, ya, kesurupan, ya, orang yang sedang dalam, yakni apa namanya, puncak fly ketika ikut musik, ketika konsumsi narkoba dan seterusnya. Begitulah goyangnya. Begitu juga mereka buat. Subhanallah. dari sisi ibadah. Dan siapa lagi mau kita lihat? Muamalah. Kita teliti satu demi satu. Tadi pertama kali akidah, kedua ibadah, ketiga muamalah. Segelintir orang mau benar-benar mencari rezeki dengan jalan yang halal. Sebagian orang tak peduli hal haram. Ya, tandanya adalah tersebar di mana-mana riba. Ya. Dipermudah segala macam transaksi riba, didukung. Subhanallah. Ya, orang yang tak mau riba dianggap orang gila. Dengan segala macam cara, apakah namanya bank-bank konvensional, apakah namanya asuransi konvensional, maupun sebagian bentuk daripada lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariat, katanya ketika ditinjau lebih dalam belum sampai kepada apa yang diinginkan, ya itu dalam bab muamalat, subhanallah, ya dalam bab akhlak juga kena. Hanya segelintir orang-orang yang mau menerapkan akidah Rasulullah, akhlak Rasulullah, muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan segelintir pula lah pertolongan Allah yang turun kepada mereka, kepada bangsa besar ini, kepada umat Islam yang begitu banyak ini. Dan segelintir orang-orang itulah yang Allah akan turunkan kepada mereka bantuannya, nusrah. Ya, dimenangkan Allah meskipun mereka kadang harus masuk ke penjara. Sebagaimana Syekhul Islam yang menulis perkataan ini, masuk penjara, difitnah. Ya, tapi Allah menangkan dia, Allah angkat derajatnya. Sebagaimana Muhammad rahimahullah masuk penjara lebih daripada 2 tahun. Dipukul sampai keletihan algojonya. Algojonya mengatakan, kalau kupukul Ahmad sebagaimana kupukul kepada unta, kuanggap telah mati unta itu. Allahu Akbar. Tapi akhirnya sepanjang masa harum nama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tabaraka taala. Jadi ini al-bisyarah, siapapun yang ingin Allah bersamanya, menyertainya, memenangkannya, apa jawabannya? Ikuti sunnah Rasulullah dalam segala hal. Ya. Sebagian orang akidahnya baik, tapi muamalahnya jelek, akhlaknya tak baik. Maka berkurang pula lah kifayatullah, berkurang pula lah rahmat Allah, bantuan Allah kepadanya. Subhanallah. Ya. Sebagian orang baik muamalahnya, baik ibadahnya, akidahnya rusak, hancur. Maka semuanya akan diperhitungkan. Kembali kepada perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa idza kana ba'dul mu'minina bihil muttabi'ina lahu qad hasalahum man yu'adihi 'ala dhalika fallahu hasbuh. Andai kata ada sebagian orang-orang mukmin yang mengikuti Nabi SAW, terjadi adanya orang-orang yang memusuhinya, maka yakinlah Allah akan mencukupinya, Allah akan menolongnya. Tak ada yang menolongnya, Allah menolongnya sendiri. Dan ingat, kata-kata menolong itu bukan maknanya dia harus selamat fisiknya, boleh jadi ujungnya dia mati, tapi agamanya menang setelah itu. Ya. Wa huwa ma'ahu, maka Allah menyertainya. Wa lahu nasibun min qawlihi, dan dia punya bagian daripada apa yang Allah firmankan. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala dia Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Bakar, jangan kau bersedih, Allah menyertai kita. Artinya, jangan kau bersedih wahai orang mukmin, mungkin kau diboikot orang, mungkin kau dikecilkan orang, dikucilkan orang, mungkin engkau subhanallah dipandang sebelah mata oleh orang, mungkin kau dimusuhi orang dan seterusnya. Jangan kau sedih, innallaha ma'ana, Allah menyertai kita. Kata Rasulullah, walaupun semua Quraisy ingin membunuh Rasulullah SAW, orang kufarnya, bahkan mereka buat sembara, bahkan mereka telah cari ke semua tempat. Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka di atas Gua Thawr. Abu Bakar menangis, ya Rasulullah, kalau mereka lihat ke bawah, habis kita. Maka kata Rasulullah, jangan kau bersedih, Allah berserta kita. Itu pula yang kita katakan kepada setiap kaum muslimin, jangan kau bersedih, Allah menyertai kita selama kita mengikutkan dalam diri kita sunnatul Rasulullah SAW, melazimkan, mengiringkan diri kita dengan sunnah Rasulullah dalam segala hal, dalam akidah. Pahamilah akidah yang dipahami Rasulullah SAW dalam ibadah dan dalam semua lini kehidupan kita. فإن هذا قلبه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم. Maka sungguhnya orang ini hatinya itu senantiasa menyertai Rasul. Wa illam yakun sahibahu bibadanih, walaupun dia tak pernah mengiringi Nabi dengan badannya. Kita ini adalah orang tersebut insyaallah. Kita tak pernah mengiringi Nabi dengan badan beliau sallallahu alaihi wasallam, tak pernah kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi wallahi kita berusaha mengiringi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala macam gerak dan langkah-langkah kita. Subhanallah. Wal asl fi hadzal qalbu, dan asal dalam mengiringi ini bukanlah mengiringi fisik, tapi mengiringi hati, kesamaan hati, kecintaan hati, kedekatan hati. Ya, ini sebenarnya berapa banyak orang fisiknya bersama-sama tapi hatinya bercerai-berai. Itu yang saya ulang-ulang dalam kajian manhaj. Persatuan yang abadi adalah persatuan di atas manhaj yang hak, visi dan misi yang hak, menyeru orang kepada agama Allah, kepada sunnatul Rasulillah. Ya, ini persatuan yang abadi. Persatuan yang dibangun di atas selain daripada ini, persatuan yang semu. Kau lihat mereka banyak, tapi mereka berpecah belah hatinya. Ya, kalaupun mereka nampak sesaat bersatu, setelah itu mereka berpecah belah. Lihatlah bagaimana bersatunya Yahudi. Semua Yahudi dengan buah-buahnya, dengan Quraisy, dengan sekutu-sekutunya, dengan Qatafan, dengan semua suku-suku kecil di bawahnya. Mereka bersatu padu untuk menghabisi kaum muslimin dalam perang Ahzab. Setelah itu antara mereka bertengkar, bercerai-berai. Antara Yahudi bercerai-berai dengan kaum Quraisy. Ya, saling mengutuk, saling menyumpah serapah. Itu yang Allah katakan dalam kitabnya, tahsabuhum jami'an. Kau lihat mereka itu satu. Satu badan, satu kesatuan, satu gerakan. Ya, wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka bercerai-berai. Tapi hati yang menyatu, satu di timur, satu di barat, satu di utara. Subhanallah. Tak ada berbeda-beda, mereka sama karena hati mereka satu. Subhanallah. Kalaupun ketemu, tak pernah kenal sebelumnya, seketika mereka menyatu. Apa yang menyatukan kita di sini? Tak ada kecuali manhaj. Subhanallah. Bahkan sebagian antum saya tak kenal. Ya, tapi hati kita walaupun tak kenal telah menyatu. Subhanallah. Ya. Tiap kali kita berjalan di muka bumi ini, Allah SWT berjumpa dengan orang-orang yang semanhaj, seolah-olah kita telah mengenalnya bertahun-tahun. Subhanallah. Seolah-olah kita telah ya hidup bersamanya bertahun-tahun. Ini lebih kuat dibandingkan persatuan fisik yang semu. Ya, ketika mereka telah mencapai sebagian target mereka, mulailah mereka bercerai-berai memperebutkan ya kekuasaan dan jabatan. Subhanallah. Kama fi sahihain, sebagaimana terdapat dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dalam kitab mereka sahihain. An Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna bil madinati rijalan." Di kota Madinah sana ada orang-orang, kata Nabi, ketika mereka sedang berperang dalam perang Tabuk. Sebagian orang Islam tak bisa ikut perang Tabuk, terhalang dengan uzur, karena sakit, tak ada bekal, tak ada biaya, karena cacat, macam-macam. Ya, dan sementara mereka menangis terkait tolak Rasulullah SAW, karena tak ada bekal. Kata Nabi, dan Rasulullah ketika itu sedang berangkat menuju Tabuk, "Inna bil madinati rijalan," sesungguhnya di kota Madinah itu ada orang-orang. "Masirtum masiran," tidaklah kalian berjalan, menempuh perjalanan apapun juga. "Wala qata'tum wadiyan," atau kalian menyeberangi lembah manapun juga. "Illa kanu ma'akum," kecuali mereka itu yang di Madinah menyertai kalian. Dengan apa menyertai mereka? Dengan tubuh? Tidak. Dengan fisik? Tidak. Dengan apa mereka di Madinah menyertai Nabi dan para sahabat? Dengan apa? Hati mereka. Wallahi kita punya kekasih-kekasih, kita punya kerabat-kerabat yang kita cintai, mereka tidak di Batam ini, tapi mereka hadir dalam hati kita. Subhanallah. Mereka dekat di hati kita. Kita merindukan mereka, mereka merindukan kita. Inilah namanya kedekatan hati. Sebaliknya ada orang bertetangga di samping kita. Subhanallah. Tapi bagikan timur dan barat, masing-masing menyimpan bara dendam. Subhanallah. Masing-masing menyimpan kemarahan, kebencian. mungkin duduk samping-sampingan, tapi hati mereka satu di timur, satu di barat. Apanya yang jauh? Fisiknya atau hatinya? Hatinya. Subhanallah. Dan itulah petaka. Petaka adalah ketika yang berdekatan itu hanyalah fisik tanpa hati. Kembali kepada hadis ini. Qalu wa hum bil madinati, mereka bertanya Rasulullah, mereka itu ada di Madinah tapi mereka dianggap ikut dengan kita setiap jalan yang kita tempuh, setiap jurang-jurang yang dalam, setiap lembah-lembah yang kita seberangi, mereka pun bersama kita selalu sementara tubuh mereka di Madinah. Ya. Qala wa hum bil Madinah. Ya. Mereka jasadnya di Madinah. Habasahumul udhru. Mereka tertahan dengan segala macam alasan-alasan udzur-udzur syar'i. Subhanallah. Wallahi kita tak menyertai Nabi dalam hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi demi Allah, tiap hari kita baca sirah beliau, mempelajari perkataan beliau, berupaya mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, mengkaji perkataan beliau, mengkaji akidah beliau. Subhanallah. Sehingga betapa hati kita merasa lebih dekat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh manusia. Inilah namanya kedekatan hati. Subhanallah. Fahaulai biqulubihim kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil ghuzati. Ya ghazin ghuzatun. Fahaulai, mereka-mereka itu biqulubihim kanu ma'an nabi, dengan hati-hati mereka, meski mereka di Madinah tapi mereka menyertai Nabi dengan hati-hati mereka. Wa ashabihil ghuzat, menyertai para sahabat-sahabat Nabi, para pejuang, meskipun mereka di Madinah. Falahum ma'ana suhbatih fil ghuzat, maka mereka dianggap seolah-olah menyertai Nabi beserta kaum mujahidin. Fallahu ma'hum, maka mereka itu Allah bersama mereka pula, meski mereka tak mengiringi jasad Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kaum mujahidin. Bihasabi tilka suhbatil ma'nawiyah, Allah menyertai mereka dengan persahabatan secara ma'nawi yang lebih dalam, persahabatan yang hakiki, persahabatan hati ke hati, dari hati ke hati. Subhanallah, ini yang lebih dahsyat daripada persahabatan yang dibangun di atas kepentingan dunia, kemaslahatan dunia. Subhanallah, ini cepat hancurnya. Berapa banyak orang sahabat baik tapi gara-gara dunia hancur, kacau balau. Subhanallah. Naam, faddal. Wa qad sadaqa rahimahullah fa inna fil qur'ani ma yadullu ala annahum sahibuhum bi batinihim wa dhalika annahum hina ataw liyahmilahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ila al jihadi raddahum li annahu la yamliku ma yahmiluhum alaihi raja'u wa qulubuhum mutaharriqatun wa uyunuhum damiatun ala dhalika hatta wasafahumullahu biqawlihi ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ثم قال رحمه وقد صدق رحمه الله berkata Syekh Abdul Malik, telah jujur benar perkataan Syekh Islam Taimiyah rahimahullah. Fa'inna fil Qur'ani ma yadullu ala annahum sahibuhum bibatinihim, karena dalam Qur'an juga terdapat ayat yang menunjukkan mereka itu meski tak ikut berperang tapi mereka menyertai Nabi dengan hati-hati mereka. Wa dhalika annahum hina atau, karena tatkala mereka datang kepada Nabi SAW liyahmilahumun nabiyyu, agar Nabi membawa mereka berperang ilal jihadi raddahum, Nabi menolak mereka semua. Apa sebabnya? Mereka ada 6 orang atau 7 orang, tak ada bekal, perjalanan panjang 800 kilo panas terik matahari, tak ada bekal, tak ada sama sekali tunggangan, bahaya. Nabi tak akan mungkin paksa mereka ikut atau paksakan mereka harus ikut bergabung, mustahil, tak ada lagi tempat. Ya, maka Nabi menolak mereka. Karena la yamliku ma yahmiluhum alaih, tak ada yang dapat Rasulullah SAW gunakan untuk membawa mereka. Ya. Raja'u, mereka itu pulang dengan tangan kosong. wa qulubuhum mutahariqa, tapi hati-hati mereka terbakar kesedihan. Wa uyunuhum dami'ah, mata-mata mereka berlinangan air mata. Ala dhalik, atas sebab mereka tak mampu ikut bersama Rasulullah. Hatta wasafahum Allah biqaulih, sehingga Allah menyebutkan kisah mereka dalam firman-Nya, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak ada celah bagi orang-orang yang mereka datang kepadamu meminta agar engkau bawa mereka, maka engkau menjawab, tak ada yang mampu kujadikan sebagai bekal kalian, ya, tunggangan kalian dalam peperangan ini. Maka mereka pun pulang dalam keadaan air mata mereka bercucuran karena sedih mereka tak ikut, ya, bergabung dengan Nabi SAW. Sedih tak ada bekal yang membuat mereka dapat berangkat bersama Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Mereka ini meski tak ikut bersama Nabi, tapi mereka dapat ganjaran pahala sebagaimana Nabi dan para sahabat. Dengan apa? Dengan hati mereka. Subhanallah. Ya, meski kita tak sezaman dengan Nabi SAW, tak kenal kita ibunda-ibunda kita, tak pernah kita melihat ibunda-ibunda kita ummahatul mu'minin, tak pernah mendengar perkataan mereka, tak pernah kita mengetahui dan melihat bagaimana Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Bilal dan semua sahabat-sahabat Nabi. Kita tak melihat mereka, tapi kita merindukan mereka. Hati kita senantiasa bersama mereka. Subhanallah. Walaupun kita berbeda zaman, subhanallah, tapi iman yang akan menyatukan kita dengan mereka. Nah, fadhal. Summa qala rahimahullah, walau in farada ar-rajulu fi ba'dil amsari wal a'sari bihaqqin ja'a bihi ar-rasulu lam tansurhu an-nasu 'alaihi fa inna Allah ma'ahu wa lahu nasibun min qawlih illa tansuru faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثم قال رحمه الله. Kemudian berkatalah Syekhul Islam rahimahullah, Law infarada ar-rajul fi ba'd al-amsar wal-a'sar bihaqqin ja'a bihi ar-rasul wa lam tansurhu an-nas 'alayhi fa inna Allaha ma'ahu. Sesungguhnya kalaupun ada seseorang di sebagian negeri, di sebagian rentang waktu dan zaman ikut sunnah yang dibawa Rasulullah SAW, tak ada orang yang menolongnya, tak ada orang yang membantunya, bahkan dia dilecehkan, bahkan dia dimusuhi, bahkan dia dikucilkan, ya, fa inna Allaha ma'ahu, maka ketahuilah Allah pasti akan bersamanya. Walahu nasibun min qawlih, dan dia akan mendapatkan bagian daripada apa yang Allah katakan dalam firman-Nya. Illa tansuruhu, jika kalian tak mau membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahu Allah, ketahuilah Allah yang akan menolongnya. Idz akhrajahu alladziina kafaru, ingatlah tatkala orang-orang kafir mengusirnya. Tsaniyatsnain, tatkala kedua-duanya dalam gua. Idh huma fil ghar, idh yaqulu li sahibi, tatkala dia berkata kepada sahabatnya, yakni Rasulullah berkata kepada Abu Bakar Siddiq, la tahzan, oh jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah menyertai kita. Maka dalam dakwah ini kita tak perlu sedih, selama kita ikuti sunnah tak perlu sedih, walaupun musuh-musuh dakwah begitu dahsyatnya berkuar-kuar, begitu dahsyatnya memprovokasi massa, begitu dahsyatnya bertolong-tolongan dengan semua sekte-sekte untuk menghancurkan ahlu sunnah wal jamaah atas pemahaman salaful ummah, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tak perlu khawatir. Subhanallah, Allah menyertai kita. Karena itu janji Allah subhanahu wa ta'ala, illa tansuruh, kalau kalian tak menolongnya, faqad nasaruhullah, Allah akan menolongnya. Tak perlu kita khawatir, khawatir berlebihan melihat dahsyatnya musuh-musuh datang berbondong-bondong bagikan semut, ya, sana sini teriak-teriak, ya, tak perlu khawatir, Allah menyertai kita selama kita ikut dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa inna nasrar rasuli huwa nasru dinihi allazi jaa bihi haitsu kana wa mata kana wa man wafaqahu fa huwa sahibuhu alayhi fil ma'na fa idza qama bihi dhalika as-sahibu kama amarahu Allahu kama amara Allahu fa inna Allaha ma'a ma jaa bihi ar-rasulu wa ma'a dhalika al-qa'imu bihi wa hadzal muttabi'u lahu hasbuhu Allah wa huwa hasbur rasulu kama qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin fa inna nasrar rasuli huwa nasru dinih. Maksud Allah akan menolong rasulnya adalah Allah menolong agamanya. Ada dalam fisik nabi yang namanya Nabi SAW, walaupun Allah menjaga fisiknya, tapi yang namanya nabi pasti akan datang kepadanya yang datang kepada manusia, kematian. Bahkan sebagian nabi tak Allah lindungi daripada kematian. Terbunuh Yahya, subhanallah. Terbunuh Zakaria. Berapa banyak terbunuh nabi-nabi dari Bani Israel, subhanallah. Maka makna Allah menolong rasul adalah menolong agamanya. Ya. Fa inna nasra rasuli wa nasru dini. Ya, menolong agamanya. Itulah makna illa tansuruh, jika kalian tidak menolongnya, faqad nasarahu Allah, akan Allah akan menolongnya, menolong agama Allah. Menolong agama Rasulullah, Allah akan tegakkan, menangkan. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Allah menangkan agama di atas semua agama. Itu janji Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dia yang telah mengirim rasulnya dengan membawa petunjuk kebenaran dan agama hak. Liyudhhiru 'ala ad-dini kulli, agar memenangkan atas semua agama. Subhanallah. Kemenangan dalam hujah sepanjang masa sampai hari kiamat. Semua agama-agama tak akan dapat, subhanallah, menyamai ketinggian Islam dalam segala bab, kesempurnaan Islam dalam segala bab. Allahu Akbar. Ya. Kata beliau, fa inna nasra ar-rasuli huwa nasru dinihi alladhi jaa bihi haitsu kana wa takana. Maksud menolong Rasulullah adalah menolong agama Allah. Agama yang dibawa Rasulullah. Ya. Haitsu kana wa mata kana. Dimanapun dan kapanpun juga. Dimanapun Rasul, kapanpun Rasul, Allah menyertai dia. Memenangkan agamanya. Wa man wafaqahu fahuwa sahibuhu. Yang menyesuaikan jalannya dengan jalan Rasulullah. Fahuwa sahibuhu fil ma'na. Sahibuhu alaih fil ma'na. Maka dia akan dikatakan mengiringi Nabi SAW secara maknawi, walaupun dengan fisik. Ya, kita ini begitu jauhnya dengan rentang kenabian, tapi kalau kita ikut jalan Nabi SAW, seolah-olah kita benar-benar mengiringi beliau dari sisi maknawi. Ya, bukan dari sisi jasmani, tak mungkin. Beliau telah mati SAW, terpendam tanah. Ya sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun akan mati. Subhanallah. Tapi orang-orang mukmin, lihatlah mereka itu disatukan Allah dalam manhaj. Telah meninggal ulama-ulama kita, satu dari timur, satu dari barat, macam-macam nama mereka, tempat mereka berasal, tapi mereka semuanya satu padu karena hatinya satu, subhanallah. Kalau kita baca kitab kita manhaj, bacalah dari semua rentang waktu dan zaman, sama semuanya. Allahu Akbar. Ya. Apa yang ditulis di Yaman, apa yang ditulis di Hijaz, apa yang ditulis di Syam, yang ditulis di Kufah, di Basra, di Irak, ditulis di Mesir, ditulis di Afrika sana, ditulis di Hispania sana, di Spanyol sana, di Andalusia. Seluruhnya akidah mereka sama, manhaj mereka sama. Lihatlah, bacalah kitab-kitab para ulama. Karena itulah kita Ahlus Sunnah tak sulit membaca kitab-kitab mereka karena terbiasa. Baca satu kitab, yang kedua, ketiga, mirip-mirip saja maknanya. Karena keluar daripada satu sumber. Tapi bacalah, ya, tulisan-tulisan ulama-ulama ahlu kalam. Pecah kepala kita. Subhanallah. Ya. Kembali kepada perkataan ini. Fa'idha qama bihi dhalika sahibu kama amar Allah. Apabila yang menyertai nabi ini melakukan sebagaimana apa yang Allah perintahkan. Ya. Sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Fa inna Allaha ma'a ma ja'a bihi ar-rasulu wa ma'a dhalika al-qa'im bih. Maka pasti Allah akan menyertai Rasul. Ya. pasti Allah akan menyertai orang yang menyertai Rasulullah dengan hatinya. Pasti. Wahadal muttabi'lah, yang mengikuti Nabi ini hasbullah, maka cukuplah Allah baginya sebagai penolong. Subhanallah. Wahuwa hasbur rasul, cukuplah Allah sebagai penolong rasulnya. Kama qala ta'ala, ya ayuhan nabiyu hasbukallahu man ittaba'aka minal mu'minin. Sebagaimana Allah berfirman, wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah. Dan demikian juga kalian wahai orang-orang beriman, cukup bagi kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwatul kiram rahimakumullah, kita akan lanjutkan ya di kesempatan yang lain. Subhanallah. Semoga Allah berikan kita waktu yang lapang. Di luar waktu ini kita mau baca kitab ini insyaallah taala. Enggak puas kadang-kadang rasa hati kita. Waktunya terbatas. Semoga Allah berikan kita kesempatan yang lain. Setiap salat malam perasaan was-was dan cemas selalu datang. Apakah itu gangguan jin dan syaitan? Wallahu alam. Yang jelas andai kata seorang merasa terganggu ya dalam salatnya, hendaklah dia meludah ke arah kiri selama ya meludah ke arah kiri 3 kali dan mengucapkan isti'adzah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian meludah 3 kali. Tuih, tuih, tuih. Meludah dalam artian hanya mengeluarkan angin dengan sedikit ya air liur, bukan mudah banyak-banyak. Bagaimana caranya tobat bagi orang yang pernah pasang susuk emas sama dukun? Apakah tobat diterima? Semua orang yang bertobat Allah akan terima. Ya. Semua dosa seberat apapun, satu bumi ini pun berdosa, jika seorang bertobat Allah terima. Jika tobatnya benar, subhanallah. Bagaimana cara bertobat Rasul daripada orang yang pernah pasang susuk emas? Anda yang kata dapat dicabut susuk emasnya, cabut, jual ke tukang emas. Andai kata hilang atau dihilangkan oleh jin syaitan dan seterusnya, ya sudah, hati kita, yang penting hati kita telah taubat. Subhanallah. Banyak orang mengatakan kalau kamu taubat buang dulu susumu, tidak seperti itu. Itu semua sarana adalah tipu daya syaitan. Syaitan itu ingin mengikat hati kita supaya yakin saja. Masukkanlah benda ini. Sebenarnya bukan itu medianya. Itu hanya media membuat kita yakin saja. Subhanallah. Hati kita yang dia ambil pada hakikatnya. Ini sarana. Kadang-kadang macam-macam perintah syaitan. Kau cari kain putih, milih anak bayi yang terlahir ya baru 2 hari, 3 hari, ambil malam Jumat Kliwon, macam-macam. Itu semua tipu daya syaitan. Sebenarnya enggak, itu pun tetap ya menjadi wali bagi orang-orang yang menyembahnya, tapi ini sebagai syarat cara untuk meyakinkan saja. Maka andai kata antum sudah tobat, sudah. Saya ingat lagi namanya susu-susu itu hilang sendiri. Ya andai kata memang di scan ada emas, daripada sayang disimpan dalam tubuh, jual aja, kasih nanti untuk SNTV itu. Atau itu banyak masih belum selesai kerjaan kita. Sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa biarlah kita berpencar, tapi toh tujuan kita sama, yaitu menuju Allah SWT. Dan janganlah suka menyalah-nyalakan orang lain dan merasa benar sendiri. Memang tak boleh menyalah-nyalakan orang. Yang berhak menyalahkan adalah dalil. Ya, ketika dalil mengatakan kau salah, tak mungkin kita benarkan. Bukan kita pribadi menyalah-nyalahkan. Wallahi kita tidak senang menyalah-nyalahkan orang. Tapi kita ingin agar yang salah kembali pulang ke jalan yang benar. Itu yang kita inginkan. Subhanallah. Kita lihat dalam dunia ini ada orang mau masuk ke jurang sana. Kita bilang, ya akhi, bukan itu jalannya. Kesana ujungnya jurang loh. Ini jalannya. Dunia pasti kita akan tunjuki orang di dunia. Nampak kita ada orang buta, bentar lagi masuk ke dalam kolam. Ya. Tak mungkin kita biarkan, kita katakan, "Pak, pak, pak, berhenti, berhenti, Pak. Itu depannya kolam tuh, Pak." Subhanallah. Dalam bab agama kita yakin dalil mengatakan dia sesat, kita biarkan? Tentu tidak. Ya, akhi, salah jalan antum, akhi. Tentunya dengan cara yang bijak, cara yang hikmah. Tak seperti jalan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata menyembah Allah suka-suka hati kita, akhi, untuk apa dikirim Nabi? Udah bantai aja lah semua. Udah enggak usah dikirim-kirim Nabi lah. Tak usah kirim-kirimkan Al-Quran. Tak usah ada sunnah-sunnah. Masing-masing sesuai dengan hawa nafsu dan seleranya aja lah. Yang ini joget, berputar-putar. Yang itu baling-baling, loncat-loncat. Yang ini silahkan. Inilah andai kata tak ada panduan. Subhanallah. Kenapa kita semuanya sholat ke arah kiblat? Jawabannya apa? Ada panduan. Andai kata ada orang sholatnya ke belakang sana, gak mungkin itu bilang, jangan salah-salahkanlah dia, biarkan aja lah dia. Bantinya terus. Jelas itu kiblat. Kita katakan, akhi, antum salah kiblat. Nih, balik, nih, balik. Wajib hukumnya kita ingatkan mereka. Wallahi haram kita diam. Maka demikian juga sahabat-sahabat kita yang tersalah jalan. Katakan, akhi, antum salah. Ini dalilnya. Itu nyala-nyalakan orang tuh. Enggak, itu nunjuki orang. Subhanallah. Kalian merasa paling paten. Siapa yang merasa paling paten? Subhanallah. Semua standarnya adalah dalil. Ya. Itu ajalah. Dah, ini besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.